Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bilwahidiyati bifadli robbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul kinazim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah. Alaika rabbini bi idznillah. Wandur ilayya sayyidi binadroh. Musilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-mukarramun para hadirin beserta pengajian rutin yang saya muliakan, mari kita meneruskan pengajian yang lalu. Tapi sebelumnya uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang beliau radhiyallahu anhu. Nggih, muga-muga kemawon dengan pengajian ini, walaupun banyak yang tidak hadir karena tadi malam sudah pengajian mungkin payah sehingga larut malam baru pulang di rumah. Walaupun begitu tidak mengurangi ya semangat untuk berjuang fafirullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan muga-muga pengajian ini benar-benar manfaat lahir batin fiddini wa dunya wal akhirah. Sebab hadirin wal hadirat, dalam pengajian ini adalah yang dibahas adalah masalah yang paling prinsip. Masalah kita sebagai hamba Allah yang mana harus mendalami ilmu ini gitu. Sebab hamba Allah ini adalah tergantung daripada hatinya, tergantung daripada kenalnya kita kepada yang kita sembah. Nah, bagaimana kula njenengan iso nyembah dengan benar lek kula panjenengan iki gak kenal karo sing disembah? Yang dimaksud kenal di sini adalah kenal secara rohani. Karena Allah itu tidak bisa kita lihat dengan panca indera, tapi harus kita ketahui dengan rohani. Mengenal Tuhan dalam rohani ini adalah makrifat, makrifat billah. Sedangkan kita yang dipandang makhluk, jumlah geri makhluk sing ketok ana ing panca indera iki sing kula njenengan kenal. Sehingga lek ana sing apik kula pandang terpengaruh karo makhluk, apike makhluk. Lali lek kabeh ku ana sing gawe, gak iso tembus langsung sing gawe. Apabila ada yang jelek kita terpengaruh sehingga kita benci. Padahal itu mestinya tembus dengan siapa sang penciptanya sehingga kita tidak terpengaruh hati kita. Nah, mestinya ngoten niku lek betul-betul sadar. Nah, lek ngono ya apa makhluk yang ada ini gelap yang kemarin didawuhkan toh? Al-kaunu itu yang ada ini berarti makhluk. Ono sing sehat itu juga makhluk, sakit punya masalah. Baik masalah sing berat atau kecil atau sing ketok moto itu al-kaun. Jadi yang ada ini al-kaunu, al-kaun itu artinya yang ada atau berarti makhluk ya, berarti selain Tuhan selain Allah itu al-kaun. Ini didawukan dalam pengajian yang lalu, al-kaun, al-kaunu kulluhu zulma. Jadi yang ada, yang kelihatan mata, yang nampak ini adalah gelap. Maksudnya gelap ora ketok, mestine gak ono ngoten. Ibarat barang kalau sudah ditaruh di tempat yang gelap itu ndak nampak. Mestine begitu. Lah al-kaunu kulhu zulma. Jadi sing ono kabeh ku ora ketok, mestine ora ketok berarti ndak ada. Tapi aneh kula panjenengan terpengaruh dengan barang yang tidak ada. Terpengaruh dengan yang tidak wujud. Sehingga sing diuber-uber barang sing gak wujud, belum pernah kalau panjang mengejar yang sangat wujud itu yang ada, ndak pernah. Mencari yang hakiki ndak pernah, sing dipandang sing semu. Ya, seperti hidup ini semu hadirin. Tapi lek nguber barang sing semu mati-matian, wani bondo, wani mati, wani harga dirinya hancur, itu berani. Tapi kalau untuk mencari yang maha kuasa, mencari sang pencipta kok mboten mengaten, lah ini yang anehnya. Padahal itu adalah zulma, kulluhu zulma. Loh, tapi kok nampak, gimana itu pak? Mungkin gitu. Wa innama ana rohu zuhurul haqqi fihi. Jadi kok nganti nampak, nganti kula panjani nampak jelas. Bahagia kok kroso bahagia. Sakit kok nampak perasa sakit. Ngaten iki nggih. Termasuk BBM naik nampak kabeh. Anane itu nampak itu hakikatnya adalah ya Tuhan yang menampakkan diri. Ya Allah sendiri yang menampakkan. Mestine gak kroso iku barang gak ono kok ketok. Kan cuma makhluk kan ora ono itu. Jadi sing dinebut al-kaun itu berarti tidak ada, karena itu ciptaan. Mestinya barang ciptaan itu gak ono, karena adanya ya diciptakan. Jadi barang itu nampak sehingga kulo panjang tergila-gila, kulo panjang ngantu mencari-cari, lupa diri kepada tujuan yang hakiki sang pencipta. Nah, ini karena ada yang menampakkan. Wa innama ana rohu zuhurul haqqi fihi. Jadi di sini karena Allah yang menghadangi begitu. Dalam pengajian yang lalu kan begitu tuh. Ya memang sudah jelas dalam pengajian itu. Padahal kulon jenengan itu sebelum wujud di dunia. Ini sak durunge wujud ana donya, sak durunge kenal makhluk. Ini kulon panjenengan sampun ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman alam arwah, wonten di arwah sebelum wujud menungso, ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bertanya kepada kita. Jadi sak durunge mudun dikenal no makhluk, sak durunge mudun kula panjang ki campur karo makhluk, sebelum kula panjang diciptakan turun di dunia ini bergelimang dengan makhluk, dikenal no karo makhluk, berhubungan dengan makhluk, kita ditanya dulu, dites di seiman kula njenengan sak durunge kenal makhluk. Alastu bi rabbikum. Jadi Tuhan sendiri mengatakan, Allah, bukankah aku ini Tuhan kamu sekalian? Alastu bi rabbikum. Jadi Gusti Allah tanya. Jadi waktu alam arwah gak ono makhluk, gak ono apa-apa, hanya arwah manusia, rohani manusia, itu Allah bertanya. Bukankah aku ini Tuhan kamu sekalian? Apa jawab kita makhluk manusia semuanya? Jin dan manusia, semua yang ada yang berjiwa. Qalu, dia menjawab. Mereka menjawab, bala, bala, benar ya Tuhan, benar, syahidna, saya menyaksikan, benar engkau Tuhanku, saya menyaksikan, itu di alam arwah. Mengapa rohani kita mengatakan hanya Tuhan yang ada? La ilaha illallah, mengapa? Karena yang ada waktu itu arwah kita dibersihkan dari Allah, dari makhluk, oleh Allah dari makhluk. Sing ono Gusti Allah. Sehingga dia menyatakan alastu birobikum. Qalu, dia menjawab, bala, benar ya Tuhan. Ini adalah di alam roh. Tapi sudah jadi sunatullah. Wis dadi tes-tesane urip menungso kudu dites. Akhasibannasu ayyutruqu ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan Anda mengira mengatakan aku iman, mengatakan Allah Tuhanku, sing wujud hanya Allah, semua makhluk tidak ada, wahum la yuftanun, dan kamu sekalian dites dulu oleh Allah Subhanahu. Sebelum itu tidak mungkin, harus dites dhisik. Dia dites. Lah tes-tesane kita ini diturunkan di muka bumi. Mudun coer menangis, langsung dites dengan adanya akal dan nafsu. Itu dilebok nono di roh lebanjenan yang dibuntel dengan daging dan tulang, yang dialiri darah, yang mengalir di pembuluh darah otot. Itu makhluk dites di sekaru ono jeruni awak. Dites karu akal, dikei akal, dikei nafsu. Dipun tes karo jasad, sehingga jasadnya ono sing ayu, ono sing gandeng, ono sing elek. Itu tes-tesan pertama lahir di muka bumi. Iki durung kenal dunia, sih kenal jasad dulu itu. Padahal waktu alam roh mengatakan tidak ada jasad, tidak ada dunia, tidak ada pekerjaan, tidak ada kaya, tidak ada miskin, tidak ada surga, tidak ada neraka. Yang ada adalah Allah. La ilaha illallah. Qalu bala, saya menyaksikan syahidna. Bareng wis dites, dibuntel daging, daging jenani ya tes-tesan, Pak, Bu. Jadi ibu-ibu kaya ayu, kaya bagus, adik-adik diberi ganteng, diberi kuat, itu tes-tesan dari dalam. Dikai akal, dikai nafsu. Aneh. Bareng wis diuji karo Gusti Allah. Sing dikai akal, akali pinter, pikirani pinter. Manusia lari daripada Tuhannya. Dia mempertuhankan akalnya. Sing diparingi ganteng, dia ngendel nung gantengi. Sing diparingi sehat, merasa sehat, lupa. Qalu bala syahidna. Padahal dia mengatakan, semua itu tidak ada. Semua itu tidak wujud. Anani wujud itu pemberian Allah. Dan itu aku menyaksikan. Tapi bareng wis dites ono jerune awake. Awake gagah, awake sugi, awake pinter. Kulo jenengan hebat. Dia merasa hebat, merasa kaya, merasa mampu, merasa cantik, lupa bahwa itu tidak ada, bahwa itu adalah ciptaan. Siji wis khianat kulon jenengan. Sing khianat imani. Mengkhianati Allah di alam roh. Padahal dia mengatakan qalu bala. Benar ya Tuhan. Benar ya Allah. Syahidna, dikuatkan dengan bahasa selanjutnya. Syahidna, saya menyaksikan. Tapi bareng dites karo awake, dia lupa yang nampak bukan Allah yang menciptakan. Sing sehat mestine rumangsa, ini kesehatan Allah. Lek ganteng, ini Allah menciptakan. Lek bagus, ini miliknya Allah. Kok gak ngono, kok malah lali. Iki gumekku, ini kebunyanku. Ini sih dites ono jerune awake dhewe wis khianat kula niki. Kula saya niki. Terus campur karo makhluk. Di sana dengan campur makhluk mesti ada bahagia, ada menderita. Ada susah, ada payah. Dan ada bahagia. Di situ tambah lali mana karo Gusti Allah. Dikala bahagia, sukses semuanya. Dia lupa kalau itu tes-tesan urip. Dia lupa kalau dia mengatakan qalu bala syahidna. Saat itu muncul makhluk berupa sukses. Tuhan sudah dibelakangkan. Gusti Allah ditutupi kaling-kalingan. Janjinya dia mengatakan bala syahidna. Saat itu berubah, yang ada adalah kekayaan. Lebih baik aku tidak ingat Tuhan daripada kehilangan kekayaan. Itu manusia kulo panjenengan sedaya. Kenyataannya lek nguber dunia, waduh-waduh tekan mriki nyambut gawe nang rono, nang ngado, nang Malaysia dibarani, bareng ngaji bangsa cedek mawon kok emoh kanane lho. Jenengan sampe ngaji nyambut gawe ado nang Surabaya, wani teko tapi rong minggu pisan ngaji padahal jaraknya dekat kok emoh. Lek nguber donya ado-ado kok semangat, tapi lek urusan ya nun sewu untuk menuju awak kok ndak semangat. Nan maaf ini hadirin, ini kula nggih. Ini gimana ini ya? Ayo coba direnungkan. Koreksi sajalah diri kita. Kita sudah khianat kepada Allah. Kita sudah menyalahi Tuhan. Iku sing sukses. Sing diparing ujian besar. Punya masalah. Lupa. Bahwa masalah ujian itu tidak ada. Yang ada Tuhan. Allah yang menciptakan. Buaran diuji lali karo Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat ditinggal, mujadah ditinggal. Bila perlu porekkan mujadah. Subhanallah. Lupa. Mujadah ditinggal. Pendekatan dunia pada Allah ditinggal. Terpengaruh dengan ujian berupa masalah dan musibah. Hadirin yang saya muliakan. Ini kan kita loh. Bagaimana kalau kita besok kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sewaktu-waktu padahal di dunia ini umur itu pasti terbatas. Karena suatu perjalanan pasti ada akhirnya. Karena dunia ini merupakan perjalanan. Bahkan dunia ini adalah merupakan sandiwara Tuhan. Semua yang ada, harta kekayaan, mobil, pangkat, jabatan, pasti kita tinggalkan. Penderitaan, musibah, pasti juga kita tinggalkan. Roh kita akan meninggalkan jasad, sowan kembali kepada Allah. Itulah yang disebut al-maut, lepasnya roh dengan jasad, itu mati. Dan itu ada batas, pasti kita akan mati. Diturunkan di muka bumi dalam keadaan alastu birabbikum qalu bala syahidna, kembali kepada Allah, sudah bukan bala, bukan mengatakan benar kok Tuhanku, malah kula pancen ragu, karena sing diketokno adalah ya dirinya, sing ketok adalah hartanya, sing ketok kekuatane, sing ketok bila perlu ibadahe, sing ketok malah swarga, sing ketok malah pahala, lupa bahwa itu ciptaan, lali karo Gusti Allah. Padahal dia syahidna menyaksikan. Ya boleh gelonjengan kembali kepada Allah. Lupa hati kita sudah tercabik-cabik dengan ujian yang ada di dunia. Ayo, gimana? Itukah yang disebut husnul khotimah? Tidak, hadirin. Wong husnul khotimah itu dari bersih kembali kepada bersih. Itu husnul khotimah. Waktu mudun nang muka bumi, dia mengatakan, engkau Tuhanku ya Allah, aku menyaksikan syahidna, berarti tahu sendiri, makrifat mesti ini. Kok mati kok gak ngono? Nah, ini namanya bukan husnul khotimah. Su'ul khotimah, elek pungkasane. Wong kawitane apik, sadar nang Allah, kok mati kok gak sadar, itu jenenge su'ul khotimah. Dia orang ahli ibadah, tapi ngendelo ibadah. Gak ngendelo Gusti Allah sing maringi kekuatan. Itulah su'ul khotimah nanti itu ya. Hadirin, berat memang pengajian ini. Kita gimana saat ini? Posisi kita gimana? Ya maaf, karena kalau sudah al-kaunu kulluhu zulmah, iki mutlak di jero ati kudu ditanduk kabeh ora ono. Lho sekarang saya lulus ujian, itu ujian. Lulus ujian itu ya ujiane Gusti Allah. Ojo terpengaruh karo ujian lulus. Hanya syukur, ini pemberian yang baik, aku syukur. Aku mboten ngendelno ujianku, mboten mengendalkan nilaiku. Yang saya andalkan adalah Allah sebagai Tuhanku. Ujian ini adalah hasil ijazah dan hasil ujian. Ini adalah kehidupan yang harus saya hadapi. Tapi semua berpulang kembali kepada Allah. Syahidna, dan saya menyaksikan bahwa itu tidak ada dan itu ada adalah ciptaan Tuhan yang merupakan tes-tesan bagi saya yang ada di dunia. Wis ngono apa durung? Ayo kita koreksi. Kalau sudah begitu ya silakan. Jadi apapun yang menimpa kita enak itu juga ya harus qalu bala syahidna. Saya menyaksikan engkau Tuhanku ya, itu bukan Tuhan. Maka saya tidak boleh mengejar itu. Saya hanya sekedar melaksanakan perintahnya Rasul. Tapi bukan sekedar mengharap itu. Yang kuharap adalah Allah. Bukan kuharap adalah usahaku. Ini kita akan terbalik ya. Jadi Gusti Allah yang kei rezeki, tapi kita mengharap bukan kepada Allah. Bibirnya tok mengharap pada Allah, tapi kenyataan prakteknya mengharapkan lainnya Tuhan. Sing pegawai mengharapkan gaji 13, sing usaha yang gak jaga ne usahai, itu dah boleh. Jaga ne ku hanya kepada Allah. Panjenengan di dunia hanya usaha, usaha sebatas melaksanakan perintah. Manusia hanya berusaha, Allah lah yang menentukan. Ojo lo panjenengan ku malah mengharap sesuatu. Yang diharapkan hanya Allah. Jenenge rojak. Yang ditakuti adalah Allah. Iku jenenge khauf. Rojak dan khauf kudu gandeng ana ing jerone ati. Lah dunya iku gak kena diharapkan sama sekali. Contoh. Ini ana pilihan bupati misalnya. Jenengan ini kebetulan calon. Terus panjang terpengaruh dengan label atau level bupati. Terpengaruh nanti aku les dadi bupati, rezekiku akeh, uripku enak, akhirnya panjang tuh mengharap supaya jadi seperti itu. Panjang berarti mempertuhankan nopo sing jenengan harap. Padahal sing diharapno hanya Allah. Aku lah ini jadi ini hanya melaksanakan perintah. Soal enak gak enak, soal rezeki atau tidak, soal bahagia atau tidak, kembali Allah yang saya harapkan. Sebab akeh wong sing ketoi sukses, tapi malah jiwanya sangat menderita. Ada orang yang memang dulu ingin mengharapkan dunia, akhirnya diberi sukses oleh Allah, tapi setelah dunia didapatkan, dia tidak semakin tenang. Kenyataannya dia kena penyakit kencing manis, kena stroke, sehingga dunia yang sekian banyaknya tidak bisa dinikmati, tapi hanya sebagai hiasan saja, gai bangga-banggahan. Gimana bisi akeh, punya bis ratusan, tapi makan tidak boleh legi, tidak boleh makan pedes, tidak boleh makan enak. Lah kulon jenengan supiri mangan sembarang mlebu rezeki akeh, tapi dia punya kendaraan, punya harta tidak ada. Akhirnya suatu saat ditinggal semuanya, justru jadi rebutan. Apakah yang memberikan sing rimo iling ngomong gak rikolo sing wis mati kok ngoten iki. Ini, mari kita perhatikan. Kunci sukses syahidna, panjenengan harus menyadari Allah Tuhanku. Semua kembali kepada Allah. Sukses Allah yang menyuksesan, apabila menderita Allah yang akan membahagiakan. Jangan cari selain Allah. Cuma lahir ikhtiar likulli syai'in sababa, sebab segala sesuatu itu ada sebab. Lahir loro mlayu nang dokter, tapi hati mengharap kepada Allah yang memberi sembuh. Ojo mlayu nang dokter golek waras, sebab pang dokter itu bukan Tuhan yang menyembuhkan. Wong dokter dhewe kalau sudah gak oleh jatah waras yo loro ati dokter. Jadi kalau ke rumah sakit hanya ikhtiar. Karena likulli syai'in sababa, lek loro iku payune nang rumah sakit. Pelayunnya nang dokter, pelayunnya nang tabib, pelayunnya nang pengobatan tradisional, budal, tapi boten golek waras. Lek golek waras itu mengharapin nang Gusti Allah. Oh, jangan dikeliru. Mengapa? Karena sebarang dunia itu adalah zulma, kabeh peteng. Lha opo kalau panjang uber-uber barang sing peteng? Hati-hati, jangan sampai terpengaruh. Masjid usaha donat, panjang mengharap donat, lah opo sama uber-uber donat, uber-uber masakan, uber-uber dagangan itu gelap, jangan kejar, sama hanya sekedar melaksanakan perintah, hati pasrah Allah yang memberi, lek pas koyok ngoten pasti akan dijangkung. Padha karo zaman saat ini gini, jangan terpengaruh dengan BBM munda, sehingga sampai anarkis, sampai unjuk rasa, sampai mogok makan, sampai gitu, kalau sampai mati jadi apa ini jadinya? Kalau memang Allah sudah menentukan, karena pemerintah sudah bagaikan makan buah si malakama, dinaikkan akibatnya gini, gak dinaikkan akibatnya gini, sudah pasrah lah, lopo biyen sampean pilih. Sampean pilih, sampean kudu percaya, sudah pasrah. Terus dongo nang Gusti Allah, kalau BBM naik ya Allah, hanya satu saya minta ya Allah, rezekiku mawon, ben ngantos dikurangi. Bah naik, bah ndak, kalau rezeki ada, apa sih kebutuhan jenengan? Wong panjenengan butuh nang Gusti Allah, titik butuh karena BBM. Ini adalah pengetrapan alastu birobikum. Jenengan ngetrapkan kolu bala. Iya benar, benar ya Tuhan. Engkau Tuhanku, berarti engkau yang mencukupi aku. Engkau Tuhanku, berarti engkau lah ya Allah. Dikala aku menderita, engkau yang bisa membuka jalan penderitaanku ini. Benar ya Allah, kolu bala. Benar, aku mengerti. Dikala aku banyak hutang, engkau nanti yang bisa nyauri hutangku dengan jalan yang mana kau kendaki. Kolu bala, syahidna, aku nyadari, aku mengerti, dan aku menyaksikan engkau Tuhanku. Konsekuen sampai mati, orang inilah yang disebut iman. Paham gak? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Moga mohon petunjuk, moga-moga ilmu tadi yang disampaikan itu masuk nang ati, moga-moga dipatri oleh Allah dalam hati, sehingga kita tidak terpengaruh dengan makhluk yang mana kulhu zulmah kabeh gelap. Tidak ada makhluk niku nyenengno, mesti nyumpekno ati. Lek gak percaya, ayo saiki panjang urip tenang. Saiki kepingin usaha, usaha tambah maju, tambah sumpek, tambah gak tenang, tambah lali nang Gusti Allah. Karena sing diuber makhluk, padahal makhluk adalah gelap, berarti kita mengejar kegelapan. Lek ono apa gak oleh usaha, usaha melaksanakan perintah, setelah itu pasrah, kita tidak terpengaruh dengan usaha. Mestinya begitu. Mari ya syafi'al khalqi sallallahu wasallam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni faqudulam tuwa bata wa rubbini wa laysa liya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu syakshun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah Wandur ilayya sayyidi binadru musilatil lil khad al-fadihah. Hadirin lah hadirin, mari kita koreksi hati kita. Berarti kalau menurut ilmu yang disampaikan tadi, kita ini dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah apa jauh hadirin-hadirin? Singru kulon jenengan dewi. Berarti tambah tahun, tambah umur, tambah ibadah, kok malah gak ngendelno Gusti Allah. Sing tambah gede ibadahe, rumangsa akeh ibadahe. Sing haji ngendelno hajine, berarti kita jauh kepada Allah apa dekat kepada Allah subhanahu wa taala. Mari kita ukur dengan pengajian tadi, alastu bi rabbikum qulubala. Kalau lihat itu ya kita masih jauh, Pak. Berarti tambah umur gak tambah cedek ono ngersane Allah. Jadi tambah umur kita tambah jauh, tambah jauh, tambah lupa kepada Allah. Karena Allah ditutupi dengan kebutuhan hidup kita. Allah kita tutupi dengan keinginan kita. Ya itu tadi. Keinginan kita malah melupakan kita pada Allah. Karena kita tidak kenal ilah. Kita tidak kenal bilah. Tapi ya maaf hadirin wal hadirat. Kulon jenengan ojo ngaji ke langsung putus asa oleh lu dunia ku gari peteng gari gelap es tahun aku gak golek dunia itu namanya ingkar sunah wong Rasul gak ngono kok. Nah kulon jenengan mesti kudu mempeng golek dunia karena kita tidak bisa memutar Islam di dunia ini, tidak bisa memutar kebaikan, tidak bisa menjalankan perjuangan tanpa dunia. Karena kita berjuang di dunia otomatis memakai media dunia. Wong kulon panjang ini jadi pejuang-pejuang di dunia kok. Berarti medianya media dunia, ora iso. Lah kalau panjenengan pejuang-pejuang kebenaran di akhir zaman di dunia, ya memakai dunia. Kalau dunia sekarang ini sebagai maskotnya adalah uang, berarti berjuang kudu golek duit. Tapi uang bukan Tuhan, ingat hadirin. Jangan kula jangan tertipu. Dunia bukan Tuhan. Dunia adalah zulma gelap. Dunia adalah ciptaan. Jangan cari dunia. Tapi panjang harus memanfaatkan dunia untuk perjuangan. Makanya dunia harus dijajah. Dicari bukan untuk disembah. Tapi dicari untuk fafiru ilallah. Dilarikan kembali kepada Allah. Lah kita mencari dunia untuk disembah tau hadirin-hadirin. Buktinya lek kula panjang nyembah dunia, lek kelangan dunia nangis hadirin. Kehilangan kesempatan kita susah. Kehilangan dunia, kehilangan badi, kehilangan ini, kita, Masya Allah, hati kita sangat menyesal banget. Tapi kalau kita kehilangan, gak iso madep nang Allah, gak memujadah, gak gelem maca selawat, gak sholat, kita tidak pernah merasa menyesal. Mong diam-diam saja. Masa bodoh. Ini kita Tuhan, kita ini dunia apa Allah ini hadirin-hadirat. Ini. Jabatan naik kerungu atau didono sudah bingungnya luar biasa. Seakan-akan jabatan itu yang menghidupi kita. Apa jabatan itu Tuhan kita hadirin-hadirin. Apa Tuhan Allah sebagai Tuhan kita. Di mana alastu bi rabbikum kita jawab qulu bala. Jangan menipu Tuhan. Jangan menipu Allah. Diri kita masing-masing. Saya sendiri, ingat nganti gak dirubah hatimu, hati kita, nganti mati dicabut oleh Israel, kulo panjang mati dalam keadaan penipu pada hadirin hadirat. Siapakah penipu itu? Munafik. Di mana kedudukan orang munafik? Innal munafikina fiddarkil aswali minan nar. Tidak ada tempat lain. Tidak ada lain tempat orang munafik bagi orang-orang munafikin kecuali di dalam dasar neraka yang paling dalam. Gak usah ngenteni ono di akhirat sakjane roh swarga neraka kula panjenengan nek wis kula panjenengan mempelajari dengan ilmu yang begini ini hadirin. Mulane kula njenengan aja rumangsa apik. Mulane Rasulullah mengatakan iso kowe akeh nangis timbang guyune. Lah kula panjenengan gak ero karepe panjeneng Nabi matur ngoten. Karepe Kanjeng Nabi lek roh awakmu nipu Tuhan terus-terusan, mestine kamu harus banyak nangisnya daripada tertawanya. Tapi kalau jenengan kan ada. Lho bukti menipu Tuhan, rino wengi 24 jam sing dipikir adalah urusan dunia, bukan urusan Allah. Lah lek ngono ya apa? Urusan dunia pikiran tapi di situ karena Allah lillah. Maksudnya ngoten. Nah, kalau panjangkan buatan urusan dunia, tapi bukan krono Allah, buatan lillah. Tapi li nafsi krono kebutuhan urip sedekari. Ayo, sebetulnya tidak apa-apa. Cuma ngerubah niat ini tidak mau. Ngerubah iktikat anak injil niati. Tapi walaupun ngerubah iktikat, gak di elmoni, gak di mujadah, ya orang roh. Nah, sekarang ini kalau sudah jamak pengajian ini penipu-penipu kabeh, sing ngaji kula dadi mbahe penipu, ya dadi apa ilmu nanti tidak akan manfaat tadi. Ya, mari kita perhatikan ini. Ya, ini mumpung belum ada Israel datang, mumpung ada kesempatan hadir-hadir. Ya, kita harus betul-betul memperhatikan ini. Kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ini mestinya. Ya silakan, bukan berarti besok gak boleh usaha, tidak. Usaha sing temenan, tapi itu urusan dunia. Karena dunia ini adalah sarana, tapi hati tidak boleh terpengaruh. Silakan Anda jadi miliuner. Silakan Anda menjadi orang yang kaya di dunia ini, menjadi konglomerat, tapi hati harus merasa paling miskin di hadapan Allah. Ojo terpengaruh dengan dunianya, hati terpengaruh aku sugi. Terpengaruh dengan usahanya, aku seorang pengusaha. Jangan, silakan Anda jadi orang kaya, tapi silakan Anda menjadi orang paling miskin di hadapan Allah, rumongso paling rendah, paling melarat di hadapan Allah. Itu berarti mengecapkan qulu bala syahidna. Silakan hadirin hadirat, kita sudah terlalu jauh. Jangankan anak-anak kita tidak kita tipu, jangankan bukan orang tua kita tidak kita tipu, jangankan sesama umat teman kita, usaha teman usaha, tidak kita tipu. Wong Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menjamin kehidupan kita, itu pun kita tipu terus-terusan, tidak pernah kita jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah hadirin, sangat payah sekali dari pengajian kemarin. Nah, ini ya enggak usah panjang lebar. Ini saya akhiri saja sekian. Untuk dua minggu yang akan datang tetap ngaji ya. Untuk minggu yang akan datang tetap ngaji dua minggu. Yang akan datang ke sini teman-teman yang tidak hadir tolong diberitahu. Karena pengajian ini adalah membahas masalah yang paling pokok. Masalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita ini tertipu dengan keadaan. Tertipu dengan keadaan yang ada kita. Atau tertipu dengan keadaan jasad kita. Oh, Pak Heru wis haji. Pakainya takwa kupluk haji, itu berarti saya tertipu itu hadir-hadir. Wong iku kabeh ciptaan Allah, itu pemberian Allah, kok tak saya bangga. Mestinya kalau saya sudah haji sekali atau tambah dua kali, mestinya tambah bangga kepada Allah, bukan bangga pada pengajian. Jangan ya iku gajiane mundak usai maju, ojo bangga karo usahai, mesti bangga kepada Allah yang memberi, sehingga banyak syukurnya mas gitu. Semakin banyak diberi, kita semakin merasa banyak. Semakin merasa banyak diberi, berarti semakin banyak merasa bodoh dan merasa melarat gitu tak mesti nih. Nah, panjangnya saya beri terus, mesti panjang. Iya, jadi aku gak duwe, mulanya dikai terus, mesti akan gitu. Mulanya kalau panjangnya rezekinya akeh, mesti nih tambah kudu luwe rumongso melarat di hadapan Tuhan. Karena merasa diberi terus. Justru yang merasa kaya itu harus orang-orang yang miskin itu. Aku tidak banyak diberi oleh Allah, berarti Allah sayang pada saya. Berarti mungkin Allah sudah cukup, saya merasa sudah diberi kekayaan hati. Mestinya begitu. Malah sing melarat podo dene nih hadir-hadir. Sing dipaling enak sampai dipaling melarat podo dene. Gusti Allah ditipu semuanya ini. Hadir. Mestinya tidak begitu hadir-hadir. Ya. Ya maaf kalau pengajian ini sangat keras, tapi untuk perbaikan diri kita. Berjalan apa adanya, dunia jajah. Jajahlah dunia ini. Karena harus kita kembalikan pada sang pencipta, fakirillah. Kekayaan cari daripada dicekel wong-wong sing gak amanat, samban cekel, manfaatkan. Tapi jangan terpengaruh karena dunia yang kita cari, masalah yang kita hadapi, semua yang kita dapatkan, kulluhu zulmah. Ingat, kulluhu zulmah. Kullu berarti kabeh zulmah, peteng, gak ono apa-apa nih. Tidak manfaat di akhirat nanti. Kecuali yang kita kembalikan kepada Allah. Bahkan yang kita cari, semakin kita mencari kegelapan, tidak akan semakin tenang hatinya. Mulanya lek golek dunyo harus memakai senter lilah, sentolop lilah, pakai sinar lilah, supaya kita tidak terpengaruh gelapnya dunia. Kalau sudah kita mencari dunia, pasti gelap. Mulanya gak ono uang tukaran rebutan akhirat, gak ono uang tukaran rebutan takwa Allah. Tapi orang tukaran, orang bunuh membunuh karena rebutan dunia, karena dunia itu gelap. Orang bermusuhan karena rebutan jabatan. Yang satu ingin naik, yang satu kalah. Terjadi fitnah menfitnah. Mengapa rebutan jabatan bisa gelap? Karena jabatan itu adalah kulluhu zulma. Semua jabatan itu adalah gelap. Siapa yang mencari jabatan tidak memakai sinar lila, berarti dia mencari kegelapan. Ingat, bukan berarti kita apatis, bukan kita berarti menjauhi dunia. Tidak, dunia harus kita jajah. Seperti Kanjeng Nabi, beliau berdagang, beliau jadi raja, jadi pemimpin. Beliau punya jabatan, tapi dia tidak terpengaruh dunia. Nabi Sulaiman pun demikian. Dia pun memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan putri Bilqis diambil oleh Nabi Sulaiman, tapi dia tidak terpengaruh dengan kekayaan, jabatan, dan semua yang diberikan. Karena dia sadar, al-kaunu kulluhu zulma, semua adalah gelap. Aku tidak boleh campur dengan kegelapan. Akhirnya dengan hati yang tulus, hadza min fadli robbi, ini semua karena karunia Allah. Bukan ini yang kucari. Yang kucari adalah Allah sang pencipta. Hadirin, saya kira cukup sekian saja. Payah banget saya juga, harus banyak istirahat. Ya maaf, panjang juga tahu. Agak sembuh saya, barusan sakit kurang lebih 2 minggu. Tapi bisa ngaji, alhamdulillah, tadi malam dan sekarang bisa ngaji. Doa restu hadirin wal hadirat, saya bisa sembuh. Doakan panjang umur, sehingga bisa ngaji bersama-sama. Bisa berdoa bersama-sama. Bisa nangis bersama-sama. Merasa hina bersama-sama dengan sambat. Dan semoga diampuni kita semuanya bersama-sama. Besok ketemu di alam barzah, alam akhirat. Diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau terpaksa semuanya tidak, biar saya saja. Asal sambat selamat hadirin hadirat. Ya mari hadirin, kita saling menanggung sama lainnya. Saling bertanggung jawab hadirin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya syafi'al khalqi habiballahi. Shalatuhu 'alaika ma salami. Dhallatu wa dhallat khaylati fi baldati. Khudh bi yadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi. Shalatuhu 'alaika ma salami. Zolat wa zolat khairati fi baldati. Khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi al khalqi habiballah. Zolat wa alaika ma salami. Zolat wa zolat khairati fi baldati. Khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hadirin, kita umatnya Rasulullah. Berarti kita saudara. Kita adalah saudara hadirin. Yang namanya saudara tidak ada saling membenci hadirin. Yang namanya saudara tidak ada saling menfitnah. Yang namanya saudara gak ono saling merasa baik. Begitu pula kita dengan umat Islam yang ada ini. Semua umat Islam adalah saudara kita. Kita sangat prihatin kalau ada umat Islam satu dengan lain cekcok. Dengan berpegang Allahu Akbar tapi merasa baik. Hadirin-hadirin. Itu saudara kita juga. Saudara kita yang didolimi sesama Islam, itu pun juga saudara kita. Mari kita juga berdoa hadirin-hadirin. Bukan hanya umat Islam saja. Kita juga saudara sebangsa. Apapun bangsa Indonesia, bentuk agama apapun, keyakinan apapun, itu juga saudara kita. Kita harus saling membantu. Kita tidak boleh menyangka jelek. Dan kita tidak boleh menyalahkan. Kita harus saling membantu dan saling untuk menuju kebaikan. Tolong perhatikan ini. Kita semua saudara. Tidak pantas saudara memusuhi saudara yang lain. Baik itu sesama agama Islam khususnya, maupun dengan yang lain. Tunjukkan akhlakul karimah kalau Islam itu agama yang mulia. Kalau wahidiyah adalah tempat untuk mencetak akhlakul karimah. Tolong anak-anakku, adik-adik, hadirin, hadirat. Ini jadikanlah untuk menjadi akhlak yang baik. Orang yang memfitnah kita itu juga saudara kita. Karena dia tidak tahu, kadang-kadang. Jangan dibalas. Balas dengan doa. Kalau anda, kalau kita dicaci maki, itu pun yang mencaci maki, saudara kita. Jangan dibalas caci makian. Senyumlah. Karena dengan caci makian itu adalah peningkatan kita di hadapan Allah. Kita sanggup toh hadirin? Mari, apapun yang menimpa kita, semua itu adalah ujian. Dan semua ujian itu diberikan kepada sesamanya, itu saudara kita. Maaf hadirin, semua saudara, tidak ada permusuhan. Semua adalah saudara, saling mengingkat, saling mengangkat, saling untuk berjuang, saling untuk mendoakan. Tidak saling untuk menghujat, apalagi saling membunuh. Semua saudara. Kebetulan kalau tidak seagama, mohonkan, mohonkan. Kalau tidak seyakinan, mohonkan taufik hidayah. Karena Rasulullah tidak pernah anarkis dengan orang yang selain agama. Rasulullah tidak pernah anarkis dengan orang yang berbeda keyakinan. Bahkan Rasulullah diancam dan mau dibunuh oleh orang kafir. Saat itu Rasul tidak pernah membalas, bahkan dengan linangan air mata didoakan semoga beliau-beliau orang-orang itu sadar kembali pada Allah. Ini Rasul hadirin hadirat. Nah kita umatnya harus seperti itu. Harus seperti itu. Karena akhlaknya Rasul yang itu sudah terkikis di akhir zaman ini. Ya maaf hadirin ya. Tolong. Apapun orangnya yang menyakiti, yang memfitnah kita, itu saudara kita. Itu ujian dari Allah. Kita harus tahu. Kulluhu zulmah. Karena itu semua adalah gelap. Tidak mungkin ada kalau tidak diciptakan. Tidak mungkin ono kalau itu tidak dikendaki. Ingatlah, ingatlah, dan yang kau pandang bukan itu, tapi kau pandang subjek penciptanya. Allah, Allah, Allahu Akbar. Hadirin, saya kira cukup sekian. Segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dua minggu kita ketemu kembali. Insya Allah persiapan Mujadah Kubro. Tambahi wafi hadal intikhobil am, karena ada mau pemilihan umum. Ini mari kita mujadah. Teman-teman yang tidak hadir, dua minggu lagi tolong diundang. Karena ilmu-ilmu ini kalau kita hanya mujadah tok, gak ada ilmu ini, nanti malah ngendelo mujadah. Bahaya sekali hadirin. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.